ايوه منام. أما إذا كان جرى على لسانها عن قصد تدعوه تستغيث به يكون شركا أكبر. وسئل رحمه الله تعالى كيل له ما يذكره المؤرخون من قصة المرأة التي قالت والمعتصمة وهو غائب، فأجاب إن صحت ففعلها ما هو بحجة، إن صحت فعلها ففعلها منكر، لكن قد يكون من باب أنه صدر منها لشدة ما غلب عليها من غير اختيارها، وقد تؤذر من جهة أنه صدر من غير اختيار ومن غير نظر ولا بصيرة بسبب ما رأت من شدة الهولي. طيب أسف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى مسألة. قال وأما حديث، بتanya حديث itu حديث تيسو. وأما حديث بنيته apa itu apa. وأما حديث إنه تعرض عليه الأعمال أي أعمال أمته، فما وجد فيها من خير حمد الله وما وجد فيها من شر استغفر لنا، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Di sana ada syubhat. Mungkin dengan syubhat ini sebagian mereka beralasan ataupun berpegangan dengannya untuk menetapkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam kuburnya, bisa dipanggil, bisa diseru, karena di sana ada hadis bahwasanya Rasulullah SAW di alam kuburnya diperlihatkan pada beliau al-a'mal. Diperlihatkan pada beliau amalan-amalan umatnya. Fama wajada fiha, apa yang maka apa yang beliau dapati dalam amalan umatnya tersebut dari suatu kebaikan, maka beliau memuji Allah. Dan yang beliau dapati dalam amalannya umatnya suatu kejelekan, maka beliau memintakan ampun untuk kita. Maka di sini jadikan pegangan bahwasanya kita bisa meminta Rasulullah SAW supaya diampuni dosa-dosa kita, ataupun supaya dimintakan kepada Allah sebagai wasitoh istighfarolana. Jadi beliau mintakan ampun untuk kita. Demikian hadis ini, bahwa hadisun dhaif, ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah sanadnya, la yasih, tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau sahha, dan jikalaulah hadis ini sanadnya sahih, lam yakun fihi dilalatun ala annana natlubu minhu syafa'ah. Dan jikalaulah sahih, tidak ada di dalam hadis ini suatu penunjukan makna yang menuntut kita ini dibolehkan meminta kepada beliau di alam kuburnya meminta syafaat. Enggak ada. Jadi enggak ada di situ lafaz ataupun kalimat yang menuntut atau yang memberikan suatu tuntutan makna agar kita meminta syafaat dari beliau. Itu enggak ada. Dan sisi yang lain telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya hadis ini adalah dhaif, sanadnya dhaif, maka tidak bisa dijadikan landasan. Qala wa li hadza yuqalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah idza jaa ba'dun nas ilal haud faturida id qala ashabi ashabi ummati ummati yuqalu lahu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Id qala atau idza qala, maksudnya di sini ketika tatkala beliau atau tatkala beliau berkata ashabi ashabi id qala. Jadi mengkauli itu walihada, jadi apa, ini adalah membangun alasan dikarenakan ini apa, dikarenakan bahwasanya tidak ada dalil yang menuntut supaya kita atau yang menunjukkan supaya kita meminta syafaat dari beliau. Kenapa? Karena di alam kuburnya beliau tidak mengetahui apa-apa kecuali perkara yang ada dalilnya jika memang ada. Maka oleh itu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat tatkala datang sebagian manusia ke haud. Alif lam lil ahad, haud ini apa? Telaga. Yang di situ ada sifat-sifat yang khusus, di antaranya apa? Bejananya, ibrik-ibriknya, ceret-ceretnya, sebanyak bintang di langit, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang minum sekali tidak akan haus selama-lamanya, tidak akan dahaga selama-lamanya. Ya. Tatkala datang sebagian manusia kepada telaga tersebut, faturida, maka mereka terhalau. Matur apa mananya? Terhalau, terusir. Idzqala, tatkala beliau berkata ashabi ashabi ummati ummati. Tatkala orang-orang tersebut terusir dari telaga, maka beliau di saat itu memanggil itu adalah sahabatku, sahabatku, umatku, umatku. Tatkala beliau berkata seperti itu, yuqalu lahu, dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka buat setelah meninggalmu. Setelah engkau keluar dari alam dunia menuju ke alam kubur, engkau enggak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh umatmu dalam membuat ihdas dalam din, membuat bid'ah, membuat muhdasat dalam din, engkau tidak tahu. Hakadza ja'a fi sahihain, demikianlah datang hadis ini dalam sahihain yang menjelaskan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh umatnya. Bagaimana hadis yang tadi yang pertama dikatakan bahwasanya tu'radu alai al-amal, diperlihatkan pada beliau amalannya umatnya. Apa yang didapati oleh beliau dari amalan umatnya suatu kebaikan, beliau memuji Allah, dan apa yang beliau dapati dari kejelekan dari amalan umatnya, beliau memintakan ampun untuk umatnya. Ini berseberangan dengan hadis yang ada di sahihaini tadi, di mana beliau tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh umatnya setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan demikian, pertama sanadnya tadi lemah, berbenturan dengan yang sahih di sini dalam sahih Bukhari sahih Muslim. Wa ayatul ala adami sihhati hadisin wa hadisi annahu tu'radu a'maluhum alaihi. Hadis ini, hadis yang ada di sahihain ini tentang haud ini, umatnya yang terusir, terhalau dari telaga tersebut, ini membuktikan dan menunjukkan tentang tidak sahihnya hadis bahwasanya diperlihatkan kepada beliau amalan-amalan umatnya. Tidak sahih. Wa idza kana huwa la yadri an amalin nas wa ghairuhu min babi aula. Ini namanya apa? Qiyas al-aulawi. Faiz, namun. Maka apabila beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui tentang amalannya manusia setelah meninggalnya beliau, setelah beliau di alam kuburnya, maka fa ghairuhu, maka selain beliau, ya kan? Dari siapa saja, ya kan, selain beliau, manusia siapapun selain beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui, mimbabi Allah lebih utama, tidak mengetahui, lebih harus tidak mengetahui. Fal mayyitu qad inqata'a, qad inqata'a ihsasuhu, ihsas. Apa ihsas itu? Hissun ihsas, indra. Mayit itu telah terputus indranya. Nah, jadi tidak punya lagi indra untuk merasakan dipanggil enggak dengar, mata pun enggak melihat, ya kan? Maka dikatakan ihsasnya sudah terputus. Wan qata'at a'maluhu, demikian juga amalan-amalan si mayit telah terputus. Falayat dari anin nas, maka si mayat tidak mengetahui tentang manusia. Lakin ja'abil maro'i, bukan muro'i, maro'i. Ini kata saja, kata jama' mar'a maro'i, mimpi. Bukan mimpi. Maro'i maksud jama' mimpi. Mimpi-mimpi. Lakin ja'a fil mar'i lati ra'ahal muslimun ra'aha. Ha, ini kembali kepada mar'i tadi. Ha, ini domir muannas. Kenapa? Karena mar'i adalah jamak. Taksir yu'amalu mu'amalatal muannas wahidah. Apa? Muannas wahid. Mar'i ini adalah kata jamak, jamak taksir. Maka diamalkan, dimuamalai, diperlakukan seperti mu'anas yang satu. Maka domirnya pakai domir ha, mu'anas. Kan tapi datang dalam sebagian, dalam perkara-perkara mimpi yang dilihat oleh kaum muslimin dalam mimpi mereka, qad tatalaqal arwah, kadang dimungkinkan roh-roh itu ketemu. Wa yatahadzul mayyit ila ruhil hayyi. Kadang rohnya mayyit berbicara kepada rohnya orang yang masih hidup. Bi asya, dengan beberapa macam. Nah ini. Ini perkara yang qad yaqa' ba'dul ahyan, kadang terjadi pada sebagian waktu. Ini sebagaimana ya kan, sebagian orang cerita ya kan, dia dalam mimpi melihat teman kerjanya menceritakan tentang apa yang ditinggalkan di dunia terkait dalam masalah hutang dan semisalnya. Nah, itu seperti ya kan, yang terjadi di keponakan kita Hamam rahimallahu taala, setelah meninggal kecelakaan sepeda motor, tiba-tiba adiknya mimpi dia pulang dan disuruh membayar utang-utangnya. Ya kan? Nah, setelah itu dikasih tahu keluarganya, kemudian dihubungi ke Yaman dan yang semisalnya, ternyata memang benar punya utang. Setelah dikubur beberapa hari kemudian pulang, adiknya mimpi bahwasanya saudaranya pulang supaya utang-utangnya dibayar semua. Setelah dicek ternyata memang utangnya banyak sebagian orang di Yaman, di Indonesia. Nah, seperti itu. Saya juga kemarin ada sebagian orang cerita sama kita, dia sebagai anak buah kerja di perkebunan tebu. Ya, setelah meninggal bosnya ini tiba-tiba datang ke, dalam mimpi datang kepada anak buahnya ini, dia bilang, saya punya utang sekian dan sekian dan sekian. Nah begitu. Nah, ini namanya apa? Qad tatalaqal arwah yatahaddatsu al-mayyitu ila ruhil hayyi bi asya. Kadang roh-roh itu ketemu dan bercerita, rohnya si mayit tadi kepada roh yang masih hidup dengan beberapa macam cerita. Ini kadang balaqat yaqau ba'dul ahyan. Ini kadang terjadi. Ba'dul ahyan artinya apa? Kadang-kadang. Ahyan apa maknanya? Apa makna ahyan? Apa maknanya? Abu Baida. Widilah. Ahyan, hinun, ahyanun. Waktu. Ya. Qatya ka'u ba'dul ahyan, sebagian waktu terjadi seperti itu, kadang-kadang. Mimetalaku biru'ya. Ru'ya, ada di situ alif panjang ke atas itu beda dengan ru'ya pakai tak marbuto. Kalau pakai tak bunder, ru'ya itu apa? Melihat. Ru'yatul hilal. Ya. Tapi kalau ru'ya pakai alif mendhuwur itu jenenge apa? Mimpi. Kalau ru'ya pakai tak bunder, tak marbuto, jamaknya ru'yat. Kalau ru'ya pakai ini, yang nanya mimpi, jamaknya apa? Ru'a. Ru'a. Nah, perhatikan itu. Jamaknya apa? Ru'a. Kalau maro'i, kata jamak dari apa? Dari mar'a. Wanita. Kalau mar'atun wanita, mar'a pakai bengkok gini, maro'i seperti mafa'il. Kenapa? Mafa'il. Baik. Beda lagi, maka diperhatikan. Antum lihat kamus, nanti antum bisa membedakan antara jamak dari kata ru'ya yang itu maknanya mimpi dan jamak dari kata ru'ya yang itu maknanya apa? Melihat pakai kedua mata. Di sana dibedakan oleh yang menulis kamus. Demikian juga mir'a. Kalau mir'a, mir'atun kaca. Kalau mar'atun perempuan. Mir'atun kaca. Kalau mir'atun kaca, kalau mir'a mar'a perempuan. Jamaknya nisa. Sim? isim jamak. Maka diperhatikan di sini, diperhatikan. Jadi yang kita kenal dalam sebagian kosakata ataupun kalimat-kalimat itu perlu dihafal. Satu-satu dihafal, nanti lama-lama semakin banyak hafalannya. Dengan demikian kita mengenal kata Arab tidak asing lagi dengan kita, dengan apa yang kita dengar atau kita lihat. Kadang orang itu enggak mengetahui apa makna ru'ya, dikiranya apa melihat, padahal mimpi. Dibedakan antara ru'ya yang maknanya mimpi dengan ru'ya yang maknanya melihat. Tulisannya dibedakan. Kata jamaknya pun beda. Tapi ikhwah, di situ di beliau di sini Syekh bin Bas rahimahullah taala menjelaskan kadang ya kan roh bisa ketemu dengan roh. Rohnya mayit ketemu dengan rohnya yang hidup, bercerita dengan sebagian perkara. Ini kadang terjadi. Seperti yang tadi telah kita ceritakan dalam beberapa kejadian. Nah, ini fakta. Dan memang benar. Ya. Dulu di Pringgoboyo kita masih kecil, ada seorang orang tua mimpi ketika mau bangun masjid. Mimpi supaya menggali apa? Tanah yang di sekitar situ ada beberapa bata merah. Bata merah itu. Ternyata ribuan-ribuan. Dulu ya Pak Nur Hadi. Dulu. Sekarang masjidnya masih ada. Di Pringgoboyo. Nah itu, sebelah kiri jalan. Ya, nah itu. Dulu mau digali, mau bangun masjid, masyarakat ada orang tua yang mimpi supaya disuruh apa menggali di situ bata merah. Ternyata bata merah tertimbun dari mungkin banjir dan semisalnya. Tinggal gali aja. Buahnya tinggal bangun di situ. Nah, itu hasil mimpi. Nah, seperti itu. Tapi bukan khurafat, seperti mimpinya orang latuan yang sudah mampus beberapa tahun yang lalu, tetangganya Pak Kedi. Mimpi adanya apa kuburannya Wali Sunan Kasandra di utaranya Sekanor. Eh? Apa? Sunan? Sunan Alim Sunan Mansur Kasandra. Dari mana? Dari Istanbul. Istanbul mana? Karena dibangun kuburannya di situ, dibangun keramik dan macam-macam, terus kemudian dibangun masjid itu depannya itu. Panjangnya entah berapa meter itu panjang itu, kayak kuburannya apa? Karena kuburannya dua kerbau. Nah, yang mimpi ini orang latuan, bilang sama orang Sendang, akhirnya dijadikan apa? Kuburan yang dikeramatkan jadi tempat syirkiyat, bid'ah dan yang semisalnya. Ini beda. Nah, itu orang yang dari kampungnya Pak Ngitbi karena sudah mampus, ya kan? Sudah mati. Taib. Maka dibedakan. Apa? Taib. Kita lanjutkan. Yang jelas di sini ringkas apa yang telah disampaikan oleh beliau rahmatullahi taala bahwasanya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui tentang amalannya manusia. Lebih-lebih yang lain maka tidak mengetahui. Bagaimana dibentangkan amalannya umatnya di alam kuburnya beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau dapatkan tentang kejelekan maka beliau mintakan ampun. Kalau kebaikan maka beliau memuji Allah. Ini adalah hadisnya tidak sahih yang pertama. Kedua, berseberangan dengan hadis yang telah kita bacakan dalam sahih ini tadi. Ini semua sebagai bantahan tentang syubhat, kerancauan yang dijadikan pegangan oleh sebagian manusia untuk meminta kepada si mayit, wali dan yang semisalnya yang diinginkan. Taib. Mas'alatun Su'ila bin Bas rahimahullah ta'ala kila lahu, dikatakan kepada beliau, wa mu'tasimahu, memanggil apa mu'tasim. Mu'tasim ini siapa? Penguasa raja di saat itu, raja mu'tasim. Hal yadkhulu fi du'a'i ghairillah, apakah kalimat ini wa mu'tasimahu, tentunya memanggil dari jarak jauh ini. Mu'tasim saat itu gaib, enggak ada. Mu'tasim saat perempuan tadi memanggil tidak ada di hadapannya dan jauh. Apakah masuk dalam doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala hal ini? Maka beliau menjawab, "Hadza mahalu nadhar." Nah, "Hadza mahalu nadharin." Ini adalah perkara yang masih ditinjau lagi. Tidak langsung diponis atau ditetapkan sebagai bentuk kesyirikan, kecuali ada beberapa perkara yang perlu dijadikan landasan. Yuhka animro'atin, yuhka animro'atin. Nah ini imro'ah, mar'atun, perempuan. Yuhka animro'atin wala yu'rafu sihatuhu. Kalimat tadi wa mu'tasimahu ini adalah dikisahkan, dikayatkan dari seorang perempuan tapi tidak diketahui tentang kebenarannya. La yu'rafu sihatuhu, ini tidak diketahui tentang kebenarannya. Idza kana jara ala lisaniha min ghairi qasdin ma yakunu min ad-du'a li ghairillah. Kalimat wa mu'tasimahu, apabila terjadi kalimat tersebut pada lisannya seorang perempuan tadi tanpa dituju, tanpa maksud, apa? Tanpa niat. Min ghairi qasdin, apa? Tidak disadari. Tanpa disadari, ini tidak termasuk doa li ghairillah. Tidak termasuk doa kepada selain Allah. Jika kalimat tadi terjadi pada lisannya seorang perempuan tadi tanpa disadari, ini bukan termasuk dalam apa, hukum doa kepada selain Allah. Maka nomor satu, lihat catatan kaki, bal aradat man wa man aradat. Bahkan perempuan tadi menginginkan dengan kalimat wa mu'tasimahu. Kalimat ini diinginkan oleh perempuan tadi, ayasma'a nida'aha ahadul muslimin. Perempuan tadi memanggil dengan panggilan tadi wa mu'tasimahu supaya kalimat ini didengar oleh seseorang dari kaum muslimin. Bayuhdurul mu'tasim li yungkidoha. Hah? Liung kidaha, aywa. Bayukhbiru. Kalau mereka mendengar tentang panggilannya tadi, maka mereka memberitakan kepada Mu'tasim supaya Mu'tasim menyelamatkannya, menolongnya. Nah, itu. Seperti ketika antum dintep oleh jengking, aduh boi, aduh apa apa. Paham dok? Jika antum mungkin dipukuli perampok, tiba-tiba tanpa disadari memanggil apa, orang tuanya yang jauh dari rumahnya. Atau ketika kita jadi di jauh sudah kita rasa sakit demam yang sangat panas, tiba-tiba kita memanggil orang tua kita. Nah itu seperti itu. Maksudnya tidak disadari bahwasanya itu adalah seperti memanggil kepada selain Allah. Sekedar apa? Sekedar tawajuk, akan jelaskan di sini. Karena merasa sakit. Nah. Paham? Mafhum ya, ikhwan? Mafhum. Nah, seperti itu. Ada mungkin kita dalam ketika safar jauh dari orang tua, atau di rumah kita dengan orang tua kita jauh, mungkin bisa juga di luar kota atau satu kota atau jauh. Kemudian ketika sakit dia sering manggil ibunya. Nah, seperti itu adalah tidak masuk. Kenapa? Karena tidak masuk sebab syirik. Kenapa? Karena termasuk tawajjuh, akan jelaskan berikut ini insyaallah dalam catatan kaki nomor 3 ini. Amma idza kana jaru ala lisanihi an qasdin tad'uhu tastaghisu bi yakunu syirkan akbar. Adapun apabila panggilan tadi wa mu'tasimahu, panggilan tadi terjadi pada lisannya seorang perempuan tadi dengan memang disadari, dia menyeru memanggil mu'tasim, minta tolong dengan mu'tasim. Nah, diyakini bahwa saya mu'tasim punya kemampuan untuk menyelamatkan dia dari jarak jauh, maka yang termasuk syirik akbar, syirik besar. Ya kan? Seperti layaknya seorang murid memiliki guru dalam ilmu kedigdayaan, nah, ilmu kanuragan. Kemudian ketika ditimpa musibah dalam suatu tempat jauh dari gurunya, maka dia memanggil gurunya dengan keyakinan gurunya bisa Allah menolong dia. Nah, ini yang dikatakan syirik akbar, syirik besar. Adapun bab yang tadi telah diceritakan seperti terjadi dalam lisannya tanpa disadari, ini bukan termasuk syirik. Nah, lihat nomor 2. Nah, nomor 3 nanti salah kita baca. Wasu'ila qilalahu, dan juga beliau ditanya, ma yadhkurul mu'arrikhun, ma yadhkuruhu al mu'arrikhun, mu'arrikh ahli sejarah. Ar-rakha yu'arrikhu mu'arrikh ahli sejarah. Mu'arrikhun, mereka yang biasa menulis sejarah. Apa yang disebutkan oleh para mu'arrikh, para apa? Ahli sejarah. Min kisotil mar'a, tentang kisahnya seorang perempuan. Alati qalat, yang mana dia berkata, wa mu'tasimahu wa huwa ghaibun. Siapa huwa di sini? Mu'tasim. Perempuan tadi meninggal memanggil wa mu'tasimahu, sedangkan mu'tasim dalam keadaan gaib. Fa ajaba in sahat fa fi'luha ma huwa bihujjah. Mafhum? Jika memang benar kisah ini, maka perbuatannya seorang perempuan tadi tidaklah hujjah. Nah, ini perhatikan, perbuatannya tidak hujjah, tidak boleh jadikan alasan dan ditiru. In sahat fa fi'luha mungkarun, jika benar perbuatannya tadi itu adalah, maka perbuatan yang mungkar. Jika kisah tadi benar, maka dikatakan perbuatannya adalah mungkar. Lakin qad yakun min babi annahu sadara minha isyadati ma ghalaba 'alaiha min ghairi ikhtiyariha. Akan tapi kadang terjadi perbuatan tadi dari permasalahan bab, yaitu sesungguhnya panggilan tadi muncul dari dia dikarenakan atau disebabkan ma ghalaba 'alaiha min ghairi ikhtiyariha. Artinya apa? Dia ini tidak menguasai dirinya. Ma ghalaba 'alaiha, tidak menguasai dirinya karena dahsyatnya perkara yang menimpa dirinya sehingga dia enggak menguasai hatinya, tanpa disadari dia ngomong tadi. Wa qad tu'dharu min jati annahu sadara min ghairi ikhtiyarin. Dan kadang perempuan tadi bisa juga mendapatkan udzur. Kenapa? Karena kalimat yang tadi diucapkannya muncul dari lisannya tanpa ikhtiar, apa? Tanpa sengaja. Wa min ghairi nadarin wala basiratin, tanpa melihat makna kalimat, tanpa diteliti tentang makna kalimatnya. Bisa babi marat min siddatil haul, dengan sebab apa? Apa yang dia lihat tentang dahsyatnya perkara yang mengerikan, yang menakutkan. Karena dahsyatnya perkara yang menakutkan, maka dia memanggil tadi wa mu'tasimahu. Nah, itu. Maka itu dibedakan. Itu dibedakan dengan memang sengaja punya keyakinan bahwasanya orang yang dipanggil dengan jarak jauh punya kemampuan untuk menyelamatkan dirinya, menolong dirinya dalam keadaan perkara yang dihadapi dengan sengaja. Dia memang punya keyakinan memanggil orang yang datang apa dari jarak jauh, dengan demikian dia bisa menolongnya. Seperti orang-orang yang belajar ilmu tenaga dalam, ya kan? Nah, ini berkali-kali kita ceritakan dulu ketika terjadi pencurian sepeda motor tahun 2000 di sini. Kemudian malingnya dibunuh oleh orang Sugian. Ya kan? Dibunuh. Bacok-bacok, dipentungi. Ya. Orang-orang yang mempelajari ilmu tenaga dalam SH dan semisalnya itu, dia cerita, orang ini memang enggak bisa keluar dari wilayah Sugian. Kenapa? Karena dapat kepung dari jarak jauh. Dikepung dengan apa? Ilmu tenaga dalam ini, dari pagri, dari pagar, enggak bisa keluar. Nah, seperti itu keyakinan-keyakinan syirik. keyakinan syirik masih mendingan malingnya daripada yang tidak maling tadi. Kalau malingnya mungkin enggak punya keyakinan seperti itu. Ya kan? Tapi mereka yang tadi mengatakan sudah dikepung, dipagri di area sekitar kita, dipagri dengan ilmu yang mereka miliki, ini lebih parah daripada maling tadi. Paham ya, Abu Ubaidillah. Nah. Taib qala sa'il, seorang yang bertanya berkata, hal yakunu hadza syirk? Hal yakunu hadza syirkan atau syirkun? Syirkun. Musal syirkun. Hal yakunu hadza syirkan? Syirkan. Kenapa? Karena syirik khabarnya kana. Hadza isimnya. Apakah ini syirik termasuk, apakah itu termasuk syirik, Syekh? Fa jaba al-asl annahu min du'il ghaibin. Panggilan seperti itu asalnya memang termasuk memanggil dan menyeru orang-orang yang gaib. Min du'ai ghairillah, termasuk doa dari selain Allah. Hadza wal asl, ini memang asalnya. Nah itu. Memang asalnya seperti itu, cuma kapan keluar dari doa dari selain Allah bukan termasuk syirik? Berikut ini dibacakan oleh apa, ditul, apa dijelaskan oleh Syekh siapa? Syekh siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al-Fihri. Baik. Dinukil dari durus ba'da shalatil maghrib wal isya. Qultu man qail, Fihri yang berkata, qauluha wa mu'tasimahu mahmulun ala nutbah. Apa itu nutbah? Wayat litafajjuk wa tawajjuk wa laisat du'aan kakaulika wa raksahu wa rizlahu. Kalimat wa mu'tasimahu ini dibawa kepada makna nutbah. Apa itu nutbah? Yaitu litafajjuk. Nah, apa tafajjuk itu? Karena keluhan. Wa tawajjuk karena apa? Mengadu rasa sakit. Dan itu bukan termasuk doa. Kalimat wa mu'tasimah bukan termasuk doa. Bahkan seperti perkataan kamu wa raksahu, aduh kepalaku. Nah. Nah, sambat jare wong Jawa. Wong Indonesia piye? Mengeluh. Wa rijlahu, aduh sikilku. Seperti itu. Seperti aduh bo, sekian biasa. Mana sakit kepala ini? Ya, sakit, demam, pusing, ya kan, pening, ya kan. Kemudian atau dagangannya rugi banyak. Ya, aduh bo, wis, aduh bapak, aduh lah itu. Bukan punya keyakinan bahwasanya bapaknya dipanggil bisa menolong dirinya. Dan apa ya, mim? Babi apa? Tawajjuk. Nah. Kamu ya, Pak. Seperti itu wa raksahu wa rijlahu. Aduh kepalaku. Aduh kakiku. Fa idza kana qasduhal dalika min ta'allum wal huzn wa wasfil hal falasa bi syirkin. Maka apabila tujuan kalimat tadi wa mu'tasimahu tadi, tujuan dia adalah ta'allum karena dia merasa kesakitan dan kesedihan dan mensifati tentang keadaan dia yang menyedihkan, maka bukan termasuk syirik. Ya kan? Ini perlu diperhatikan. Nah, ini sering terjadi kalau kita seperti kalau antum mungkin jauh dari orang tua. Sudah lama enggak ketemu, tiba-tiba sakit demam panas. Maka kadang memanggil apa orang ibunya. Dan itu sudah biasa. Sering terjadi seperti itu. Ini namanya apa? Memang tujuannya karena sakit dan karena sedih dan mensifati tentang keadaan dia yang menyedihkan, maka bukan syirik. Walaupun dira annaha aradat annahu yasma'uha wa yughitsuha fa huwa hadza syirkun akbar. Tarolah kalau memang walaupun tiro, tarolah dia perempuan tadi menginginkan bahwasanya si Mu'tasim tadi supaya mendengar ucapan dia dan menolong dia, makanya termasuk syirik akbar. Kenapa? Karena Mu'tasim enggak ada di situ. Kalau memang dia punya keyakinan Mu'tasim mampu menolong saya dari jarak jauh, nah itu baru syirik akbar. Kama yaf'alu Rafidhah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rafidhah. Siapa Rafidhah? Siapa? Siapa Rafidhah? Abu Ubaidillah. Syiah. Syiah Rafidhah. Gimana kisahnya? Gimana dikatakan Rafidhah? Menolak Zaid bin Ali bin Husain bin Ali. Kenapa? Karena Zaid disuruh berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana kelakuannya Rafidhah fi istighatsatihim, dalam istighatsah mereka, istighatsah. Istighatsah. Kalimat istighatsah ini sering di negeri kita sering adanya istighatsah kubro. Istighatsah kubro. Gimana caranya? Antum tahu, pernah dengar? Pernah tahu? Gimana? Bareng-bareng gimana? Ayo, ya kan? Syekh fulan, Ustaz fulan, Kiai fulan, ya kan? Bareng-bareng. Nah, sak stadion ya. Sak pentas. Nah, itu. Istighatsah kubro. Nah, itu muhdatsat. Bahkan ada mungkin kesyirikannya. Seperti istighatsahnya Rafidhah bil Husain fi qaulihim wa husainahu wa imamahu. Ini yang termasuk apa? Syirik. Kenapa? Karena mereka memang meyakini bahwa Husain bisa dimintai pertolongannya di alam kubur beliau radhiyallahu anhu. Semua kalimat wa mu'tasimahu asbahat fil urf min babin nutbah wa tahrikil ghirah fi qulubil muslimin la yuriduna biha istighatsah. Kemudian kalimat mu'tasima wa mu'tasimahu ini telah menjadi secara uruf, secara pengetahuan umum, setelah terjadi di umumnya manusia termasuk babun nutbah, dan menggerakkan apa? Gira, menggerakkan kecemburuan dalam hatinya kaum muslimin, tidaklah mereka menginginkan dengan kalimat itu untuk istighatsah. Seperti dalam orang-orang yang apa? Orang-orang partai biasanya apa? Hidup. Apa? Siapa? Tokonya yang dipanggil. Hidup pulan, hidup pulan. Nah. Kalau partainya ya hidup ini, hidup itu, dan kalau apa? Tokonya yang memang sekarang jadikan pegangan ya. Kalau mungkin dari PDI ya hidup siapa? Tokoh PDI-nya. Nah, itu. Kalau Jokowi mungkin hidup Jokowi, hidup Jokowi bagi pendukung Jokowi. Pendukungnya Prabowo, hidup Prabowo dan yang semisalnya. Nah. Yang keterlaluan, mati hidupku untuk siapa? Musyari Gus Dur. Itu adalah si syirik. Nah. Tapi ya, perhatikan. Wa nutba laisat minad doa. Nah, perhatikan nutba itu bukan termasuk doa. Laisat minad nida, bukan termasuk nida. Li'anha tawajju'un, nutbah itu bukan termasuk nida. Kenapa? Karena termasuk tawajju'. Apa tawajju'? Merasa mengeluh. Wa nuhat. Apa nuhat? Ahli nahwu. Nuhat itu adalah kata jamak orang-orang yang memiliki apa? Dikatakan ahli ahli nahwu. Nah, kan alinahu memasukkan babun nutbah fi babi nida au ba'da babihi mubasharatan li anna ba'da adwa'i adawatiha wa ya ya tusna'malu fi nida wa fi nutbah aidan. Sedangkan alinahu memasukkan nutbah ini dalam nida, dalam panggilan, atau setelah babnya langsung disebutkan tentang nutbah. Kenapa? Karena sebagian adawat, apa adawat? Sebagian alat untuk nutbah itu adalah pakai ya. Di mana ya ini digunakan dalam nida dan dalam nutbah juga. Wa amma wa bahya lin nutbah khosotan, adapun wawu wa mu'tasimahu. Nah. atau yang semisalnya. Ini adalah nutbah secara khusus, tidak masuk dalam nida. Dan apa itu nutbah? Keluhan tadi itu, seperti waroksahu, warijlahu, kan? Wakolbahu, aduh, ras hatiku sedih dan semisalnya. Dat, bangun dat, ngantuk edat. Taib, lanjutkan. Waqala idza kana ala sabil tamtsil, yakni waqtunal hadir laisal maqsud al istighatsah bihi, maqsudhu dzikrul ibarah allati qalat al mar'atu sabiqan fa hadha min babit tadzkir. Amma idza kana qasdu al istighatsah bil mu'tasim wa su'alil mu'tasim fa hadha yakunu kufran akbara. Idza kana ala sabil tamtsil, apabila sekedar apa, mencontohkan saja. Sekarang matarlah kan, yakni yaitu waktunya hadir, waktu kita sekarang ini. Maka maksudnya bukan untuk minta pertolongan dengan mu'tasim. Maksudnya sekedar menyebutkan ibaratnya ungkapannya perempuan tadi yang pernah dulu dia mengucapkan. Ini termasuk mimbabi tazkir, semua sekedar apa? Mengingat perkara yang telah terjadi, apa yang dikatakan oleh perempuan tadi. Adapun apabila tujuannya orang yang mengucapkan tadi itu adalah minta pertolongan dengan mu'tasim dan minta kepada mu'tasim, maka ini termasuk kekufuran kufur akbar. Nah, jadi ringkasnya, kalau sekarang diyakini bahwasanya mu'tasim bisa dipanggil dan bisa menolong orang yang memanggil, maka termasuk syirik akbar. Kalau sekedar kita mengingat tentang apa yang telah terjadi dari seorang perempuan tadi yang mengucapkan, menceritakan saja, ya tidak. Baik. Paham ya, Pak? Mas'alatan qala Ibn Baz rahimahullah taala, hadzal mayyit alladzi la yastati'u ay yukhallisa nafsahu, kaifa yukhallisuka? Ini mayit yang dia tidak mampu untuk membebaskan dirimu, membebaskan dirinya sendiri. Si mayit ini tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri, maka bagaimana akan menolong dirimu, akan membebaskan dirimu dari mara bahaya? Kaifa yunqidu sahibak, bagaimana dia mampu menolong kawanmu? Kaifa yaruddu alaika ghaibaka, bagaimana akan mengembalikan perkara yang hilang darimu? Nah, bagaimana si mayit mampu mengembalikan perkara yang hilang darimu, yang goib darimu, yang hilang dari dirimu? Kaifa yasfi maridaka, bagaimana si mayit ini bisa menyembuhkan dirimu? Wong dirinya sendiri saja dia enggak mampu untuk menolongnya. Jangan dibaca yusfi, kalau yusfi menghancurkan, membinasakan. Kalau yasfi menyembuhkan, safa yasfi. Safakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Bukan, jangan dikatakan asfakallah. Kalau asfakarnya apa? Ahlakakallah, semoga Allah membinasakan dirimu. Ini enggak benar. Maka maknanya beda. Kaifa yasfi maridaka, bagaimana dia akan menyembuhkan orang yang sakit yang ada di apa? Maridaka artinya apa? Marid. Yang sakit. Nah. Ila gairi hadza min khurafatil kuburiyin al jahalah. Ila gairi hadza min khurafatil kuburiyin al jahalah. Yakni apa? Apa makna ila gairi hadza? Yakni banyak lagi selain ini dari perkara-perkara khurafatnya kuburiyin. Ya kan, Syekh Ibn Baz mengatakan apa? Kuburiyin. Kuburiyun artinya orang yang gandrung dengan kuburan. Jahalah yakni apa? Jamak dari kata jahil. Bodoh-bodoh. Orang-orang yang bodoh, kuburin orang-orang yang bodoh. Fal baliyal yaum waqa'at fi katsirin minan nas haula man yudannu annahum salihun aw man yudannu annahum minal anbiya fa yastaghithu bihim wa yanduru lahum wa yadbahu lahum wa yatlubu minhum al madada wa nahwatan. Maka sekarang ini bali apa bali ya? Musibah. Bencana hari ini terjadi pada kebanyakan dari manusia seputar orang yang dianggap bahwasanya mereka adalah orang soleh, orang yang dianggap bahwasanya mereka adalah para nabi. Maka musibah ini karena bodohnya orang tadi minta pertolongan dengan mereka, nadar untuk mereka, menyembelih untuk mereka, meminta dari mereka pertolongan-pertolongan dan yang semisalnya. Meminta pertolongan dengan orang-orang yang tadi dianggapnya soleh ataupun dianggapnya para nabi. Maka diminta pertolongan walaupun mereka sudah meninggal. Wada wa nafsu sirkul musyrikin al-awalin, inilah dat dan hakikatnya syiriknya musyrikin dulu, enggak ada beda. Suma hadas syirku laisa min syarti sahibi ayakuna ya'takidu anna hadal mayat yanfa' wa yadur min dunallahi. Kemudian syirik ini tidaklah syaratnya orangnya itu meyakini bahwasanya si mayat tadi memberikan manfaat, memberikan madarat dari selain Allah. Tidak. Walau ma'ayat kata dalik, walaupun tidak meyakini keyakinan tersebut, tetap juga syirik. Jadi syirik ini syaratnya bukan kemudian orangnya meyakini bahwasanya si mayat tadi memberikan manfaat atau memberikan madarat dari selain Allah. Sekalipun tidak meyakini itu, tetap juga syirik. Al-musyrikun mayataqidun hadza, musyrikun dulu, musyrik dulu tidak meyakini si mayat memberikan manfaat, si mayat memberikan madarat, ini tidak. Al-musyrikun al-awwalun ka Abi Jahal wa asbahihi wa kufaril Quraisy wa ghairihim ya'rifuna annahum la yanfa'una wa la yadurrun. Musyrikun orang-orang dulu, musyrik dulu seperti Abu Jahal dan yang semisalnya, dan seperti orang-orang kafir Quraisy dan yang lainnya, mereka mengetahui bahwasanya berhala-berhala mereka tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Apa? Lakin yakulun haulai syufa'una indallah. Tetapi mereka bilang berhala-berhala itu adalah, mereka adalah apa? Syufa'una, penolong-penolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya jadikan perantara di sisi Allah sebagai penolong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat nomor 2 catatan kaki, la ya'taqiduna annahum yanfa'una istiklalan aw yaduruna istiklalan. Musyrikin dulu tidaklah meyakini bahwasanya berhala mereka itu memberikan manfaat dengan sendirinya, memberikan madarat dengan sendirinya, tidak. Lakinnahum yarawna annahum yanfa'una wa yaduruna bisafa'atim indallahi ta'ala. Tetapi mereka, musyrikin dulu meyakini bahwasanya berhala-berhala mereka adalah memberikan manfaat dan memberikan madarat dengan syafaat mereka di sisi Allah ta'ala. Likoli ta'ala anhum innakulu illa taraka ba'du ahliyatina. Innakulu illa taraka ba'du ahliyatina bisu. Jadi kamu itu luwai su'eb Tosu'eb tosolah ini ya, kena imbasnya sebagian berhala-berhala kami dengan kejelekan. Nah itu. Wa dhanu'un minad darar. Itu termasuk nadzur dador. Wa qauluhum haula syufa'una indallah wa qauluhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa wa dhanu'un minan nafa' ya'taqiduna fil auliya. Yakni itu termasuk apa maksudnya memberikan syafaat, wa dhanu'un minan nafa'i ya'taqiduna fil auliya. Jadi ringkasnya, tidaklah mereka itu meyakini bahwasanya berhala mereka itu dengan sendirinya memberikan manfaat atau bisa memberikan madarat. Akan tapi apa? Mengharapkan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waktunya habis. Dan sebagainya, soalnya kita baca lagi besok pada waktunya yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin.